ada orang belum jelas surganya, gak ketahuan amalannya, hisabnya masih menegangkan, diberikan fasilitas dengan gampangnya, masih gak mau juga. Dengan cara apa lagi? Ya. Maka yang standar datang pada waktunya, yang hebat sebelum dipanggil dia datang, yang bermasalah gugur jam 12 lewat 3, dia baru sadar jam 3 lewat 12. Itu pun belum sadar. Baru mikir, sudah gugur ya, udah mau asar. Persoalan di situ. Ya. Maka kita kembalikan. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumun min qaum. Hei orang yang masih merasa punya iman, jangan saling mengejek. Artinya kalau ada orang yang suka mencela, celak misalnya, itu ada masalah di iman. Antum jangan ikut-ikutan. Jadi kalau ada orang mencela, itu imannya sedang bermasalah. Jangan dicela lagi. Kalau dibalikin mencela, iman kita pun bermasalah. Jangan dicela lagi, sudah terima saja sahabat. Alhamdulillah. Saya tenangkan sekali lagi ya, mencela itu sedang transfer pahala gratis langsung. Langsung seketika, gak banyak pekerjaan dapat pahala. Gak kerja, dapat gaji. Pilih mana? Kerja, belum tentu dapat gaji. Gak kerja, dapat gaji. Pilih mana? Senyum pasti yang kedua gitu ya. Nah ini, gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan, dicela misalnya. Itu saking sayangnya Allah nih, saya mau kasih kamu. Sudah, hadisnya hadis muslim. Nomor hadis 6525 dari Abu Hurairah. Jadi kalau ada orang sholat, kata Nabi, sholat misalnya, kemudian mencela orang, ya'ti yawmal qiyamati bisolatin, wa siyamin, wa zakatin, wa ya'ti qashatan hadha, wa qadhaba hadha. Ada orang dia sholat, puasa, zakat, tapi senang mencela si A, senang menuduh si B, kadang-kadang berselisih. Itu kata Nabi, wa tukhadha hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang sholat mencela orang lain, maka diberikan pahala sholatnya kepada yang mencelanya itu. Dikasih. Jadi tak usah dibalas. Jadi kalau dibalikin lagi, artinya pahalanya diberikan lagi pada orang itu. Ya. Nah, sudah enak-enak, mau taklim keluarkan, mau berangkat dicela sama orang misalnya. Soalnya kita mau taklimnya sekarang. Iya, daripada kamu sok komit deh. Nah, boleh dibalikin lagi tuh. Padahal udah dikasih. Ya. Ya sudah aja jalan. Ya. Nah, gak usah macam-macam. Sudah selesai. Ya. Jangan dihapuskan dengan mencela atau bahkan riya berbahaya. Mau taklim bikin pengumuman dulu, taklim, gitu ya. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah. Semoga yang lain juga bisa mengikuti. Masing-masing aja.